إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة حضرينكم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian rutin kita pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsah. Namun sebelumnya kita ingin menuntaskan apa yang kita bahas pada lusa kemarin di Yaumil Khamis, pada hari Kamis kita manfaatkan di waktu itu membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum di bulan Syawal. Maka sebagaimana telah disebutkan, kita baca apa yang ditulis oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, salah seorang masyayikh yang datang daurah nasional tahun kemarin. Beliau sangat produktif di dalam menulis karya-karya dan sekali lagi termasuk salah seorang masyayikh yang gigih di dalam membantah kaum sahafiqah. Maka dalam pembahasan ini beliau membahas tentang masalah fikih, tentang masalah ahkam yang beliau berikan judul Ahkam Mukhtasarah fi Syahri Syawal. Hukum-hukum singkat yang berkaitan dengan bulan Syawal. Beliau awali dengan hadis melalui jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr." Mudah-mudahan insyaallah mayoritas antum sudah menghafalnya. Barang siapa yang telah puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan, dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka nilai puasanya itu seperti puasa selama ad-dahar, yang maksudnya adalah puasa setahun lamanya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka setelah itu beliau bawakan, beliau sajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawab, yang jawabannya melalui fatwa para masyayikh al-kibar, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimin rahimahumullah. Maka yang terhitung pada rubrik ini ada 18 pertanyaan dan jawab, dan pada kajian yang kemarin kita baru sampai kalau tidak salah dari pertanyaan yang ke-15. Sebelum kita melanjutkan, terkhusus bagi yang belum berkesempatan hadir pada kemarin, maka semoga dengan murajaah secara singkat insyaallah taala bisa mendapatkan manfaat, dan sisi lain yang tertinggal ketika mencatatnya bisa segera disempurnakan, dibubuhkan. Pertanyaan yang pertama, apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sesuai hadis yang sudah kita dengarkan bersama adalah senilai dengan puasa setahun. Pertanyaan yang kedua, apakah puasa 6 hari Syawal itu umum sifatnya baik laki-laki maupun wanita? Dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin, na'am, bahwa itu sifatnya umum bagi laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, apakah akan bisa diperoleh pahala puasa 6 hari Syawal bagi seseorang yang belum mengqadha, belum membayar puasa Ramadannya? Dijawab oleh kedua Syekh, yang pertama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yahsul thawabuha, bahwa seseorang tadi tidak akan bisa mendapatkan pahalanya kecuali jika dia telah sempurnakan hutang puasa Ramadannya. Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, fal wajib al mubadara bil qadha. Beliau menasihatkan wajib menyegerakan untuk membayar puasa, walau fatat as-sitt, sekalipun harus dikorbankan atau harus terluput puasa 6 hari Syawal. Mengapa demikian? Karena hutang puasa Ramadan wajib untuk dikedepankan dibandingkan puasa 6 hari Syawal yang sifatnya adalah sunnah. Yang keempat, bagaimana tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal? Maka kata Syekh Abdul Aziz menjawabnya, seseorang bisa memilihnya dari 1 bulan penuh di bulan Syawal, apakah dia mau puasa di awal bulan Syawal ataukah di pertengahannya ataupun di akhirnya. Dia bisa berpuasa secara beruntun 6 hari langsung, atau kemudian dia pisahkan sesuai dengan keinginannya sampai genap 6 hari. Yang kelima, apa yang lebih afdal di dalam melaksanakan puasa 6 hari Syawal? Dijawab oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa menyegerakannya dan melanjutkan di awal bulan Syawal, kana dzalika afdal, maka yang demikian itu adalah afdal. Ditambahkan lagi, dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang afdal adalah puasa 6 hari Syawal di awal hari-hari Syawal, yakni setelah hari Idul Fitri secara langsung, dan dilakukan secara beruntun 6 hari langsung selesai. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Walaupun sebagaimana telah disebutkan di sana, ada pendapat juga sesuatu yang tidak disukai melakukan 6 hari Syawal itu secara langsung setelah Idul Fitri. Mengapa demikian? Dikhawatirkan jika ada tamu atau ada pertemuan-pertemuan sementara dia dalam kondisi puasa, dia sebagai sahibul bait yang didatangi tamu, maka bagaimana ketika puasanya, ketika tamunya harus memakan apa yang dia sajikan sementara sahibul bait sendiri itu dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, apakah harus puasa 6 hari Syawal itu secara beruntun? 6, dikhususkan pertanyaan ini dan dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya juz, boleh puasanya itu beruntun atau dan juga terpisah. Yang ketujuh, apakah ketika dia sudah puasa 6 hari Syawal, maka dengan itu menjadi hal yang wajib baginya setiap tahun untuk dilakukan? Nah, apakah demikian? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, jika dia sudah puasa sekian atau beberapa tahun sebelumnya, dan satu waktu dia tinggalkan sebagian tahun, ia tidak puasa padanya, la ba'as, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena itu adalah sunnah dan bukanlah wajib. Yang ke-8, apakah harus puasa 6 hari Syawal itu didahului niat di malam hari? Sebelum esoknya mau puasa Syawal, maka malam ini dia sudah meniatkan, apakah itu merupakan suatu keharusan? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin, na'am, labud, mengharuskan untuk meniatkan puasa itu sampai sebelum masuknya waktu fajar, agar dia mendapatkan kesempurnaan, keutuhan hari tersebut. Yang ke-9, bagaimana pendapat puasa Syawal itu dikatakan suatu hal yang bid'ah? Dijawab oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, hadzal qaul batil. Pendapat ini tentunya adalah batil. Pendapat yang batil secara nyata. Yang ke-10, apakah boleh mendahulukan puasa 6 hari Syawal dibandingkan atau sebelum dia membayar puasa kafarah? Al-Syeikh Abdul Aziz rahimahullah jawab, al-wajib al-badar bisawmil kafarah. Kewajiban baginya untuk menyegerakan bayar puasa kafarah, tidak boleh baginya mendahulukan puasa 6 hari karena puasa kafarah adalah wajib, sedangkan puasa Syawal adalah sunnah. Yang ke-11, seseorang melanjutkan setelah dia bayar puasa Ramadannya, kemudian langsung dia bayar puasa 6, langsung kemudian dia lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz, as-sawab annahu la haraj fi dhalik. Pendapat yang benar bahwa tentang masalah ini tidak mengapa baginya. Selesai dia bayar, kemudian dia lanjutkan esoknya puasa 6 hari. Yang ke-12, yang mungkin agak sedikit aneh atau mungkin buat kita, apakah mengkodok puasa 6 hari Syawal, bolehkah mengkodok puasa 6 hari Syawal di bulan Dzulqa'dah? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin, kalau memang seseorang itu punya puasa Ramadan sebulan penuh karena sebab safar, karena sebab sakit atau nifas, kemudian dia segerakan puasa dia bayar setelah itu di bulan Syawal, sehingga habislah bulan Syawal semuanya untuk mengqadha, tidak punya kesempatan puasa 6 hari Syawal, maka boleh baginya untuk puasa di bulan Dzulqa'dahnya. Adapun bagi seseorang yang bermudah-mudahan atau tidak segera dia bayar hutang puasanya sampai berlalu hari demi hari, 6, kemudian dia baru bayar di akhir-akhir bulan Syawal, kemudian dia pengin juga puasa 6 hari Syawal, fahadza la yujzi, maka itu tidak boleh. Yang ke-13, mana yang harus didahulukan, puasa nazar ataukah puasa 6 hari Syawal? Dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wajib bagimu untuk bayar atau menunaikan puasa nazar, kemudian setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. 6. Karena bayar puasa atau puasa nazar sifatnya adalah wajib, sedangkan puasa Syawal adalah mustahab. Yang ke-14, apakah boleh puasa sunnah tanpa niat sebelumnya? Ini pendapat. Fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau memandang bahwa diupayakan untuk melakukan niat sebelumnya. Jika sampai niatnya baru ada di pertengahan hari, lam yuktab lahu siyam yaumu kamil, tidak dicatat baginya puasa sehari penuh. Jadi dia misalkan puasa 6 hari Syawal, hari pertamanya itu dia puasa Syawal tidak berniat sebelumnya. Pertengahan hari dia baru berniat, maka dia teranggap puasa setengah hari. Sehingga kalau 6 hari dia baru puasa 5 setengah hari. Nah, demikian jawaban beliau rahimahullah, sehingga dia tidak mendapatkan kesempurnaan hari yang utuh. Berikutnya yang ke-15, apa hikmah puasa 6 hari Syawal? Dijawab oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah adalah untuk menyempurnakan al-faraid, hal yang sifatnya wajib. Maka puasa yang wajib Ramadan, jika di sana padanya kekurangan atau celah di sana sini, maka puasa 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan atau untuk menambal. Beliau hanya sebutkan satu faedah. Kita bisa tambahkan faedah berikutnya, apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang sempat disampaikan pada khutbah Jumat kemarin. Siapa yang bisa menambahkan 3 berikutnya? Apa hikmah puasa 6 hari? Atau faedahnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Tadi yang pertama sudah disebutkan. Yang kedua adalah sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan. Sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan. Mengapa demikian? Karena jika Allah menerima amalan hamba, maka Allah berikan taufik hamba tadi untuk menindaklanjuti dengan amalan soleh yang berikutnya. Nah, yang kedua sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan. Yang ketiga, kata Syekh Shalal Fauzan, sebagai bentuk syukur nikmat Allah. Mana nikmat yang kita syukuri yang dimaksud? Bukankah telah disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Siapa yang telah puasa Ramadan, maka Allah jalla wa ala dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dibahas pula oleh para ulama, dosa mana yang akan diampunkan, dosa kecilkah atau dosa besar? Dijawab, seluruh jenis dosa. Karena tidak dirinci dalam lafaz itu apakah dosa kecil ataukah dosa besar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka subhanallah, melalui amalan puasa bisa menghapuskan dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Yang tentu kita berharap sudah Ramadan, sebagaimana salaf 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya, selalu dan berusaha untuk disisipkan dalam doa mereka, ya Allah terimalah amalan Ramadan kami, terima ya Allah. Karena tidak bisa kita percaya diri atau kita memastikan bahwa amalan Ramadan kita diterima, maka harap-harap cemas, berharap untuk diterima dan cemas ketika amalan kita itu ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Berikutnya yang keempat, bahwa sebagai bentuk kecintaan kita terhadap amalan as-siyam, menunjukkan kita tidak bosan, kita tidak jera dengan amalan puasa Ramadan yang wajib sebulan penuh, maka kemudian kita masih melakukan amalan yang sama walaupun sunnah 6 hari lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya yang ke-16, apakah akan diberikan pahala orang yang puasa hanya 3 hari atau 5 hari dari jumlahnya yang 6 Syawal? Misalkan sudah habis Syawalnya, dia cuma dapat 3, dia cuma dapat 4, kurang dari 6. Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, na'am lahu ajrun. Na'am, baginya mendapatkan pahala. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti puasa setahun lamanya. Akan tetapi la yahsulul ajr alladhi rattabahu an-nabi alaihi salatu wassalam. Pahala tetap, tetapi yang nilainya seperti hadis tadi setahun, nah dia belum bisa memperolehnya. Yang ke-17, apakah boleh menggabungkan niat puasa 6 hari dengan puasa hari Senin dan Kamis? Dijawab oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, "Idza ittafaqa an yakuna shiyam hadhihi al-ayyam as-sittah fi yawm al-itsnain aw al-khamis, fa innahu yahsulu 'ala al-ajrayn." Jika memang bertepatan puasa 6 hari itu dengan hari Kamis atau hari Senin, maka dia akan memperoleh 2 pahala dengan niat dengan 2 niat yang digabungkan tadi. Berdasarkan dari sabda Nabi secara umum, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, seseorang itu berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Yang terakhir, yang ke-18, hal yajuzu ja'ala siyamis sabt atau ju'ila yaumus sabt yaumus sabti yaumus sitta an qada'i ramadan, apakah boleh dijadikan puasa 6 hari Syawal itu sebagai sekalian membayar hutang puasa Ramadannya? Dia hitung-hitung, dia gabungkan. Maka dijawab oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, la yasih, tidak sahih, tidak boleh. Nah, karena puasa Ramadan adalah wajib, sedangkan puasa Syawal adalah sunnah. Demikian dijawab oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dengan demikian lengkaplah sudah 18 pertanyaan dan jawab dengan jawaban atau fatwa para masyayikhul kibar Syekh Abdul Aziz dan Syekh Ibn Taimin rahimahumullah. Kita lanjutkan sisa waktu 20 menit kembali kepada pembahasan rutin kita al-usulut thalathah. Kita buka halaman ke-52. Nah, pembahasan terkait dengan al-usulut thalathah, 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa'idha qila laka mal usulul thalathah allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha, apa 3 landasan agama Allah Jalla wa'ala yang wajib diketahui seseorang? Maka qul, jawablah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah Jalla wa'ala. Hamba mengenal agamanya dan hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung menuju syarahnya Syekh Al-Fauzan di halaman ke-51 pada paragraf yang terakhir dalam bentuk pertanyaan, limadza khussa hadhihi al-usul ats-tsalatsah, mengapa dikhususkan dengan 3 landasan pokok? 6. Apa tidak ada lainnya, apa tidak lebih dari itu? Mengapa dikhususkan sampai diberikan satu judul, satu pembahasan yang wajib diketahui muslim dan muslimah, al-usulut thalathah? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengajari kepada kita jawabannya, li'annaha hiyal asas asasat li dinil Islam. Karena tiga landasan itu merupakan asas dasar agama Allah al-Islam. Wa li annaha, dan juga itu merupakan masalah yang hamba akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala hina yudha fi qabrih, ketika dia akan ditanya, ketika dia diletakkan di dalam kuburnya. Nah, maka seorang mukmin, kita langsung menuju paragraf paling bawah. Fal mukmin yaqul, maka seorang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dini al-Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lah, maka akan ditanya lagi kepadanya, kaifa arafta, bagaimana engkau bisa tahu apa yang kau telah sebutkan tadi? Yaqul, maka seorang mukmin akan jawab, qara'tu kitab Allah, fadaraitu wa araftu, aku telah baca Al-Quran, aku telah mengetahuinya, sehingga dengan tahu tadi araftu, maka aku kenal siapa Rabbku, siapa agamaku, dan siapa Nabiku. Fayunadi munadin, maka akan diserukan penyeru kepadanya, an sadaqa abdi, bahwa sungguh telah benar jawaban hambaku. Fa afrisuhu minal jannah, hamparkan baginya al jannah. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan baginya pintu jannah. Wa yusa' lahu fi qabri maddal basar, dan luaskan baginya di kuburnya sejauh mata memandang. Fayatihi min rihil jannah wa ruhiha, maka akan didatangkan kepadanya angin jannah. Nam, untuk bisa dia menikmatinya. Fayanzuru ila maskanihi fil jannah, maka kemudian dia bisa memandang tempat tinggalnya nanti di dalam jannah. Wa yaqul, maka dia akan meminta, ya Rabb, aqimis shalah, aqimis sa'ah, wahai Rabb, tegakkan yaumul qiyamah. Sudah tidak sabar lagi dia menunggu apa yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala. Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Pembahasan kita sampai di situ pada kajian yang terakhir. Kita lanjutkan pada malam ini. Insya'allahu ta'ala. Ammal murtab alladhi asha ala ribah wasyakki wa adamil yaqin. Sedangkan yang murtab, orang yang ragu, yang dia hidup dalam keadaan ribah wasyak, keraguan, kegundah gulanan, wa adamil yaqin, dan dia tidak dalam keadaan yakin. Wa in kana yadda'i al-Islam, walaupun dia mengaku-ngaku Islam. Idza kana indahu syukuk, kalau dia memiliki keraguan. Wa indahu raib, dia juga memiliki keraguan. Syukuk, raib, satu makna, fi dinillah, terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Kal munafik, seperti siapa mereka itu? Seperti kaum munafik, mengaku-ngaku Islam, tapi dia ragu pada hakikatnya, sesungguhnya dia ragu keimanan yang ada di dalam dirinya. Fa innahu yatalajlaj, maka dia akan tergagap-gagap, dia akan tertahan-tahan, tersendat-sendat untuk bisa menjawab. Fa idza qalu lah man rabbuk, sehingga ketika ditanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Yaqul la adri, aku tidak tahu. Wa idza qalu ma dinuk, jika ditanya apa agamamu, qal yaqul la adri, aku tidak tahu. Wa idza qila man nabiyyuk, jika ditanya lagi siapa nabimu, yaqulu la adri. La adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultuhu. Aku hanya dengar-dengar dari manusia, dari orang-orang di masa hidupku. Mereka bilang seperti ini, faqultuhu, kemudian aku membeu, mengikut saja apa kata mereka, sementara aku tidak tahu secara pasti. Inilah keadaan al-murtab. Menunjukkan faedah kepada kita keharusan untuk mengokohkan, meyakinkan akidah kita selama hidup di dunia yang singkat. Untuk menjadi modal kebahagiaan dan keselamatan kita di sisi Allah Jalla wa'ala adalah dengan tauhid. Ya'ni annahu fid dunya yaqul ma yaquluhun nas. Artinya bahwa dia di dunia, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh kebanyakan orang. Min ghairi iman, tanpa dasar keimanan yang sebenarnya. Hadzal munafiq wal iyadu billah. Orang itu adalah orang munafik. Al-munafik alladhi azhar al-islam. Adalah orang yang menampak-nampakkan, pura-pura menampakkan Islam. Wahuwa la ya'taqiduhu fi qalbih. Sementara dia tidak yakini dalam hatinya, tidak seperti itu sesungguhnya. Dia cuma pura-pura saja. Wa innama azharahu min ajli masalihihi ad-dunyawiyyah. Hanyalah dia menampak-nampakkan Islam itu dalam rangka masalihi ad-dunyawiyah. Kemaslahatan, kepentingan, ada maksudnya terhadap dunia. Dunia itu baik materi, pujian, posisi, dan segala macamnya. Untuk kepentingan perutnya, nah, sesaat dia tidak sadari bahwa dia sebentar di dunia ini. Wa yaqulu fid dunya, sehingga dia berkata di dunia, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dia berkata seperti itu. Wa huwa ghairu mu'min biha. Sementara dia tidak beriman sesungguhnya kepada Allah. Qalbuhu mungkir wal iyadu billah. Hatinya mengingkari wal iyadu billah. Dia mengatakan di dunia, yaqul dini al-Islam. Agamaku Islam. Wa huwa la yu'min bil Islam. Sementara dia sesungguhnya hatinya tidak beriman kepada Islam. Qalbuhu mungkir, hatinya ingkar pada hakikatnya. Yaqulu nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memang katakan waktu di dunia, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la yu'min bi risalati Muhammad fi qalbihi. Sementara dia sesungguhnya tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya. Innama yaqulu bilisanihi faqat. Hanyalah dia ucapkan dengan lisannya itu, dengan lisannya saja. Wa hadza huwal munafiq. Itulah dia orang munafik. Fayuqalu lah, akan dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita, engkau memang tidak tahu dan kau tidak membacanya apa yang telah kami turunkan, kata Allah Jalla wa'ala. Fayudrab bimirzabatin min hadid, akan dipukulkan, ditugaskan oleh malaikat yang Allah amanahkan untuk memukul dia, bimirzabah min hadid, dengan palu besar yang terbuat dari besi. Yasihu biha sayhatan, dia akan berteriak sayhatan, dengan teriakan yang dahsyat, yang histeris. Nam lau sami'ahu as-saqalan la sa'iku. Seandainya as-saqalan, manusia dan jin itu mendengarnya, niscaya mereka akan pingsan. Yasma'uha kulla syai' illa al-insan, maka semua makhluk bisa mendengarnya kecuali hanya manusia. Lau sami'ahu la sa'iqa, seandainya manusia itu bisa mendengarnya, niscaya dia akan pingsan. Kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mengapa manusia diperkecualikan tidak bisa mendengarkan azab kubur? Beliau bahas ketika mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada jilid yang kedua. Ada 6 hikmah yang besar mengapa Allah perkecualikan yang namanya al-insan tidak Allah takdirkan mendengarkan azab tersebut. Yang pertama, ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah diisyaratkan atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, laula alla tadafanu. Dalam potongan hadis disebutkan, seandainya saja kalian tidak saling memakamkan, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar diperdengarkan azab kubur kepada kalian. Nah, tapi karena kalian saling memakamkan, nah, maka diperkecualikan itu untuk menguji, nah, siapa yang beriman dengan perkara yang gaib ataukah tidak. Tsanian, yang kedua, in anna fi ikhfa'i dzalik sitran atau sataran lil mayyit, bahwa dengan disembunyikan atau tidak diperdengarkan tadi untuk menutup nam aib bagi si mayit. Bagaimana akan malu ketika orang lain bahwa salah satu dari anggota keluarganya kemudian diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sebagai penutup aib bagi si mayit. Salisan, yang ketiga, anna fihi adamu iz'aji li ahli, agar tidak membuat keributan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Karena jika keluarga bisa, keluarganya sampai mendengarkan mayit dari anggota keluarganya diazab dan sampai berteriak, bisa dia dengarkan pula, lam yastaqir lahum qarar, tidak akan bisa tenang keluarganya. Iya, terus azab itu bukan sekali, sebentar, terus, maka keluarganya kesian. Nah, rabi'an, yang keempat, adamu takhjil ahli, agar keluarganya tidak malu. Karena orang akan bilang, hadza waladukum, hadza abukum, hadza akhukum. Tuh coba lihat anakmu, tuh coba lihat ayahmu, itu coba lihat saudaramu sedang diazab. Wa ma asbaha dzalik, dan perkataan-perkataan yang semisal itu. Allah tidak menginginkan itu. Maka ini yang tersirat sehingga kita sebagai manusia tidak bisa mendengarnya. Khamisan, yang kelima, annana qad nahlik, kita bisa jadi akan binasa. Tidak mampu kita mendengarkan teriakan azab. Nah, karena teriakan tadi laisat hayyinah, bukanlah sesuatu yang ringan. Nah, lihat, dengar orang menangis saja tidak tega, apalagi teriak seperti orang disiksa, dicambuk, nah, ditusuk-tusuk dan sebagainya. Nah, maka jiwa tidak akan mampu menghadapinya. Yang ke-6, sadisan, lau sami'an nas sarakh ha'ula'il mu'adzabin lakanal iman bi'adabil qabr min babil iman bis syahadah. Seandainya manusia bisa mendengarkan teriakan azab kubur, niscaya keimanan terhadap azab kubur lebih atau akan dimasukkan pada bab tentang asyhadah, tentang masalah pokok persaksian, bukan lagi keimanan terhadap perkara yang gaib. Maka dengan itu akan terluputlah kemaslahatan ujian. Kalau bisa mendengarkan, niscaya orang semua akan beriman semua. Tidak ada yang kufur, tidak ada yang fasik, tidak ada yang maksiat. Semua akan kuat imannya. Takut, segera siap-siap. Maka akan terluputlah kemaslahatan ujian bagi seseorang apakah mau beriman terhadap perkara yang gaib ataukah dia masih ragu. Wallahu a'lam, itu yang disebutkan oleh beliau. Jazahullahu khairal jazak rahimahullahu ta'ala. Kembali, seandainya manusia bisa mendengarkan niscaya dia akan pingsan. Ai limati minal haul, karena kematian yang menakutkan tadi. Wa yudayyik alaihi fi qabrih, dia akan disempitkan baginya di kuburnya. Hatta takhtalifa adla'ahu, sampai akan dicerai-beraikan tulang rusuknya. Wa yuftahu lahu bab ilan nar, akan dibukakan baginya pintu menuju neraka Allah. Fayatihi min samumiha wa harriha, akan diberikan kepadanya angin yang panas di dalamnya. Fayaqulu ya rabbi la taqumus sa'ah, ya rab jangan kau tegakkan hari kiamat. Hadhihi asyiyatuhu wa halatuhu fil qabr, inilah kehidupan dan keadaannya dia di kubur. Wal iyadu billah liannahu ma ajaba bil jawabis sadid, karena dia belum bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.